Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan diri-diri kita dalam keadaan sebaik-baik ciptaan dengan sebaik-baik hikmah dan tujuan. Sebaik-baik ciptaan sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Dan juga Allah Ta'ala telah menghabarkan kebaikan kita menjadi sebaik-baik ciptaan akan senantiasa terjaga, bahkan menjadi khairul bariyah, sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa berada menjalankan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu tabaraka wa taala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka Allah Ta'ala memanggil kita, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan diri-diri kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa, agar senantiasa kalian bertakwa. Yang dengan takwa itulah maka kita akan menjadi hamba Allah yang mulia. Semakin kita bertakwa, semakin mulia. Dan yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Qala Allahu tabaraka wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayun nas akram au ayun nas afdal. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW menjawab, atqahum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, maka dengan ibadah-ibadah kita, kita meraih poin-poin ketakwaan, kita meraih nilai-nilai ketakwaan. Semakin kita berkualitas ibadah kita dan semakin banyak ibadah kita, maka semakin tinggi tingkat ketakwaan kita, maka semakin tinggi pula nilai kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, apa yang baru saja kita sampaikan begitu mudah terucap oleh lisan, begitu mudah dan sering kita dengar oleh pendengaran kita, oleh telinga kita. Namun prakteknya sungguh-sungguh luar biasa sulit dan beratnya untuk menjadikan diri-diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bertakwa, yang senantiasa di atas nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ma'asyiral muslimin, senantiasa datang kepada kita godaan, ujian dan cobaan. Di antaranya datang dari musuh yang jelas-jelas musuh bagi kita, yaitu dari syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka ambillah dan jadikanlah dia benar-benar musuh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, fi jami'i jawanibih, pada seluruh sisi-sisinya. Jangan tinggalkan satu sisi pun dari Islam. Masuklah kalian dalam Islam dari keseluruhan sisi-sisinya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang amat nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syaitan yang dipimpin oleh iblis la'anatullah alaih, dia telah bersemboyan, bertekad kuat, dan tiada henti-hentinya dia akan merealisasikan semboyannya, tekad kuatnya, tanpa mengenal putus asa. Ma'asyiral muslimin, di mana iblis la'anatullah alaih, dia menyatakan, fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, summa la'atiannahum min baini aidihim wa min khalfihim, wa an aimanihim wa an sama'ilihim, wa la tajidu aksharahum syakirin. Kata iblis la'anatullah alaih, dengan sebab engkau telah mencap diriku sesat, maka aku akan cegat manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis bersemboyan mencegat manusia dari jalan Allah yang lurus. Maksudnya untuk dibelokkan dari jalan Allah yang lurus, tidak disimpangkan dari jalan Allah yang lurus. Maka iblis pun mengatakan, summa latiannahu min baini aidihim, kemudian aku akan datangi manusia dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanan dan kirinya. Wala tajidu aksharahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia mereka bersyukur. Artinya dari hasil upaya usahanya iblis menyimpangkan manusia, sedikit dari kalangan manusia-manusia yang selamat. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan berjalan di atas jalan Allah yang lurus, hendak menempuh jalan Allah siratal mustaqim, itu adalah berat, itu adalah sulit. Dia berhadapan dengan musuh yang terus berusaha, berupaya menyesatkan, menyimpangkan ke jalan kebinasaan, ke jalan penyimpangan ma'asyiral muslimin. Azani Allah wa iyyakum. Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hattan biyadi. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus dengan tangan beliau. Summa hattalana khututan an yaminihi wa an simalihi. Kemudian Rasulullah pun juga menggaris-garis yang banyak, yang ke arah kanan dan ke arah kiri, menyimpang dari jalan yang lurus, satu garis yang lurus tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggaris-garis satu yang lurus tadi, beliau mengatakan, hadza sabilullah mustaqima. Ini adalah perumpamaan jalan Allah yang lurus, satu. Wa hadhihi subul. Sementara jalan-jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri itu adalah jalan-jalan yang menyimpang. Laisa alaihi illa syaitan yad'u lahu. Tidak ada satu jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang ke arah kanan ataupun ke arah kiri, menjauh dari jalan yang lurus, kecuali setiap jalan yang menyimpang itu ada syaitan. Ada syaitan yang mengajak manusia untuk melewati, untuk melalui jalan yang menyimpang itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nas'allah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan yang terus datang kepada kita. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan diri-diri kita, ma'asyiral muslimin. Azani Allah wa iyyakum. Sungguh, untuk kita membuktikan hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang senantiasa beribadah, semangat, rajin, menjaga ibadahnya, menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya untuk senantiasa lurus, tidaklah mudah, tidaklah gampang, ma'asyiral muslimin. Berbagai godaan, tipuan, rayuan terus dilancarkan oleh syaitan dengan melalui segala pernak-pernik kesenangan dunia, segala sarana dan prasarana yang ada di sekitar manusia, sehingga sungguh tidak ada satupun di antara kita yang luput dari godaan tersebut. Masalahnya adalah apakah kita selamat dari godaan setan tersebut ataukah tidak? Apakah kita kemudian terseret dengan godaan tersebut menjadi hizbah setan, menjadi golongannya setan? Innama yad'u setan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan setan tidak lain mengajak golongannya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu pelajaran yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita akan memulai hari-hari kita yang kita lalui, ketika kita beranjak bangun dari tempat tidur kita untuk kemudian mengisi satu hari kita. Di saat tidur kita itu, kita sudah mendapatkan serangan syaitan. Kita sudah mendapatkan serangan syaitan untuk berusaha melalaikan kita, untuk berusaha melupakan kita dari tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitan ala kafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama salasa uqat yadribu maka nakul kulli uqdatin wa yakul 'alaika lailun tawilun farkut. Fa in istayqadha fa dzakara Allah in halat uqdah, fa in tawaddaa in halat uqdah, fa in shalla in halat uqaduhu. Fa asbaha nasitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisun nafs wa kaslan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, syaitan akan mengikat pada tengkuk kepala setiap orang di antara kalian ketika dia tidur dengan tiga ikatan. Dengan tiga ikatan, dia akan membuat setiap tempat ikatan tersebut, dan dia mengatakan kepada orang yang diikat tersebut dengan tiga ikatan tersebut, syaitan mengatakan, alaika tawi, alaika lailun tawilun farkut, bagimu malam yang panjang, tidurlah terus. Bagimu malam yang panjang, tidurlah terus. Ma'asyiral muslimin, lihatlah upayanya syaitan melalaikan manusia, menini-bobokkan manusia agar dia keenakan dengan tidurnya dan merasa panjang tidurnya, hingga dia pun luput beribadah kepada Allah, tidak bangun malam atau tidak bangun waktu salat subuh kecuali bangun setelah pagi datang agak siang. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pula, ketika disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tidak bangun kecuali sudah waktu pagi, terluput dari salat subuh berjamaah, maka kata Rasulullah, dzakar rajul bala syaitan fi udunai, itulah orang yang syaitan telah kencing di kedua telinganya. Masyiral muslimin, cuman masalahnya itu adalah perkara gaib. Lihatlah, kita dihinakan oleh syaitan setelah syaitan berhasil melalaikan kita sehingga kita tidak terbangun waktu salat subuh, kecuali datang siang baru bangun. Itulah orang telah mengencingi di kedua telinganya syaitan. Ma'asyiral muslimin, di mana di malam harinya ketika dia tidur diikat dengan tiga ikatan, setiap kali dia ikat satu ikatan, dia mengatakan, bagimu malam yang panjang, tidurlah terus. Ma'asyiral muslimin, kita lihat keadaan manusia. Ketika manusia disebutkan oleh Rasulullah, fa in istayqadha, ketika dia bangun, fa dzakarallah, dia ingat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah, dia berdoa ketika bangun tidur. Ma'asyiral muslimin, in halat uqdah, maka terurailah satu ikatan tersebut. Terlepaslah satu ikatan syaitan tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in tawaddaa in halat uqdah, ketika kemudian dia lanjutkan berwudu, ketika dia lanjutkan setelah bangun dia berzikir kepada Allah, terlepas satu ikatan. Kemudian dia berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Wa in shalla, kalau kemudian dia lanjutkan salat, in halat uqaduhu, maka terurailah, terlepaslah seluruh tali-tali pengikat yang dibuat oleh syaitan tadi. Tiga-tiganya terlepas. Maka hasilnya bagaimana? Jangan kaum muslimin, kata Rasulullah, fa asbaha nasitan tayyibatan nafs, maka dia di pagi hari dalam keadaan penuh semangat, energik dan bagus jiwanya, siap untuk menghadapi harinya. Yang dimana Rasulullah SAW menyatakan, Kulun nas yakdu fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia di pagi harinya dia telah mentransaksikan dirinya, dia telah jual dirinya. Apakah dia akan memperoleh keberuntungan dengan dia bebaskan dirinya dari neraka, ataukah sebaliknya dengan transaksi-transaksi perbuatan-perbuatannya dalam sehari itu mencelakakan dia, menyebabkan dia masuk neraka. Maka itu dipengaruhi jemaah kaum muslimin, di antaranya dari start paginya, awal paginya, orang yang dia telah berhasil memutus tali-tali godaan syaitan yang ingin melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah, dia berwudu, dan dia salat. Terputuslah tiga ikatan tersebut sehingga dia bangun dalam keadaan semangat dan bagus jiwanya. Wa illa, kata Rasulullah, kalau tidak melakukan yang demikian, dia bangun tidak zikrullah, dia bangun tidak berwudu dan tidak salat, ma'asyiral muslimin, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, asbah habisun nafs wa kaslan. Dia bangun di pagi harinya dalam keadaan jelek jiwanya dan penuh kemalasan. Sehingga sangat mudah untuk kemudian di sepanjang harinya akan dibawa dan diseret oleh syaitan. Karena sudah jelek keadaan jiwanya, ma'asyiral muslimin. Illa man rahimah rabbuh. Lihatlah. Sebelum kita bangun, di kala tidur kita, kita sudah mendapatkan makar dari syaitan yang ingin merusak kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil mu'minin. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah nikmat di mana Allah taala mengutus kepada kita seorang rasul yang membawa agama yang hak dan petunjuk. Marilah kita pegangi agamanya Allah. Marilah kita titi dan kita jalani petunjuknya Allah yang dibawa oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Ma'asyiral muslimin, di antara petunjuk beliau apa yang kita sebutkan dalam hadis tadi, yang kesimpulannya adalah beberapa perkara yang kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, kita mengimani apa yang diberitakan oleh Rasul dari perkara gaib, di mana di sana ada syaitan yang berusaha dan berupaya melalaikan kita, menggoda kita, mengalahkan kita. Di antaranya adalah ketika kita tidur, kita diikat di tengkuk kepala kita tiga ikatan. Yang tiga ikatan ini disebutkan oleh Rasulullah akan terlepas dengan tiga pula, yaitu ketika bangun zikrullah, dia ingat kepada Allah, membaca doa bangun tidur. Kemudian yang kedua berwudu, dan yang ketiga adalah salat. Maka dari sini juga memberikan pelajaran jamaah kaum muslimin, bahwasannya tipu dayanya syaitan itu adalah bisa kita kalahkan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuannya Allah tentunya, adalah ketika kita menjalankan tuntunan agamanya Allah, kita berzikir, kita beribadah, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may ya'si an dzikri rahman nuqayyitu syaitanan fawalahu qarin." Siapa yang berpaling dari zikrullah, maka kami jadikan bagi dia adalah syaitan, dan dia syaitan itu menjadi temannya. Ma'asyiral muslimin, maka adalah tuntunan bagi kita apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita mulai di hari-hari kita, di mana hari-hari inilah, waktu-waktu inilah letak keberuntungan kita, atau sebaliknya adalah kerugian kita. Di hari-hari inilah letak kunci kita mendapatkan kelak kemuliaan di sisi Allah, kebahagiaan yang hakiki, nikmat yang abadi, ataukah sebaliknya akan kita luput dari kenikmatan yang hakiki dan abadi tersebut dengan sebab kelengahan kita ketika kita di dunia. Maka di antara usaha kita adalah menyelamatkan diri kita dari tipu daya syaitan. Allah Ta'ala telah memberikan resep kepada kita, sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi, masuklah ke dalam Islam secara total, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang amat nyata bagi kalian. Lantas bagaimana kita bisa mengamalkan Islam secara total? Kalau kita tidak mempelajari Islam, kalau kita tidak komitmen dengan Islam, ma'asyiral muslimin, maka marilah kita islamkan diri kita dalam segala hal, dari segala sisi-sisi kehidupan kita. Sedikit demi sedikit kita senantiasa berusaha membekali diri dengan ilmu, dan kemudian kita amalkan ilmu kita tersebut sesuai dengan bimbingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi nasihat dikala kita menempuh hidup ini menginginkan keselamatan, menginginkan kebahagiaan. Namun janganlah keselamatan dan kebahagiaan yang semu yang ditawarkan oleh syaitan. Kita menginginkan kebahagiaan dan kenikmatan yang sebenarnya yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan. Marilah kita jadikan kita sebagai hamba Allah yang benar-benar menempuh petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.